Ya bismillahirrahmanirrahim. Wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Masuk sekarang ke masih di itu ya, mana di halaman 117 yang mana sekarang? Fahada yang mana ini, baris keberapa? Tengah-tengah. Ah, safadal, dibaca. Ah, Syekh Rizki. Taswiro au ya'malu bitaswiri wa ya'tabiru hadha fannan min al-fununi wa ya'khudhu 'alayhi jawa'iza. Nas'alullaha al-'afiyata. Hadha min akbar al-kaba'iri. Wa fil hadithil akhir asyaddu an-nasi 'adaban yawm al-qiyamati al-musawwiruna. Yukalu lahum ahyu ma khalaqtum fala yastati'una ayyahyuha ayyahyuha antas fa idza lam yastati'u ayyahyuha adzabahumullahu subhanahu wa ta'ala fal mawqifu 'azimun wal khataru 'azimun walakin yabqa idza ihtaja an-nasu ila surati hajatan daruriyatan misal antakuna li ajli isbati syakhsiyati au dabatil jaraimi au dabatil amni fa hadha yubahu lidururati wallahu jalla jalalu qala wa qad fassala lakum ma harrama alaikum illa ma turiltum ilaihi fa idza tarun nasu ila taswiri fa yusawwiruna fi adyaqi suratin wa yaj'alunahu fannan min al-fununi wa yu'allifunahu ala jidarani ala jidran ila jidranihim wa majalisihim aw fi shawari'i hadha mudahatun li khalqillahi wa hadha kabiratun min kaba'iriz dhunubi fala taj'al fi baitika tasawira. Qala sallallahu alaihi wasallam la tadkhulul malaikatu baitan fihi kalbun wala suratu tamathila fala tadkhuluhu malaikatu rahmati wa idza lam tadkhuluhu malaikatu rahmati fatadkhuluhu asyayatinu fatadkhuluhu asyayatinu fatadkhulu fa jawab itu sebenarnya mana fatadkhulu wa idza lam fatadkhuluhu la fatadkhuluhu syayatin fala tabqa fi baitika fala tubqi fi baitika tasawira abadan illa surata allati tahtafizu biha lidururati faqat amma ma kana li dhikriyati aw lil fununi fa hadha kulluhu la yajuzu wa in tasahala fihi an-nasu wa saru yahquna ala man yunkiru taswira wa yasifuna wa yasifunahu bil mutashaddidi ويصفونه بأوصاف كالمتشدد أو المتطرف إلى آخره فما علينا منهم بل علينا من ديننا. طيب dari mana tadi? Hah? Dari mana sih? Fahada min khasaisillah. Mengenai menciptakan, membentuk rupa makhluk ya. Maka ini adalah diantara kekhususan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka tidak boleh bagi seorang pun untuk mengerjakannya. Itu membuat makhluk bernyawa. Ya. Fayahtarifu at-taswir. Maka jangan fayahtarifu at-taswir. Maka janganlah dia berprofesi. Ya, berprofesi sebagai tukang gambar, pelukis, makhluk bernyawa. Au ya'malu bitaswir, atau dia melakukan hal tersebut. Ya. Yu'tabaru hadha fannan minal funun. Maka dia, atau ya'tabiru hadha fannan, maka dia menganggap hal ini itu sebagai seni dari berbagai kesenian. Ya, ya'khudhu alaihi jawais, kemudian dia mengambil hadiah, pembayaran dari seni dia tadi, melukis dia jual, makhluk bernyawa yang dimaksud di sini ya. Nas'allahu al-afiyah, kita mohon pada Allah keselamatan. Ya, ini adalah min akbaril kabair. Di antara salah satu dosa besar yang paling besar. Ya, dosa besar yang paling besar. Dalam hadis Nabi SAW bersabda, asyaddun nasi adaban yaumil qiyamah al-musawwirun. Ya, manusia yang paling berat siksanya di hari kiamat ialah para pelukis, makhluk bernyawa. Ya, kemudian akan dikatakan pada mereka, yuqalum ahyu ma khalaqtum. Hidupkanlah apa yang kalian telah ciptakan, yang kalian gambar. Hidupkan. Akhirnya enggak bisa. Fala yastati'una ayyuha, enggak, mereka pun enggak bisa untuk menghidupkan apa yang dia gambar di dunia. Apabila mereka enggak sanggup untuk menghidupkannya, adzabahumullahu, maka Allah akan mengazab mereka subhanahu wa taala. Ya. Fal mauqifu adzimul khatar, adzim. Maka ini adalah keadaan tersebut, mauqif tersebut adalah di hari kiamat itu adalah sangat besar, bahayanya sangat besar. Waalaikumsalam. Ifadatul Mustafid bawah. Halaman 117 ya. Bawah. Mana lagi tadi? Lakin yabqa idah tajan nasu ila surah hajatan daruriyan. Namun ya, di sini ya. Apabila seseorang manusia dia membutuhkan kepada gambar karena hajatan daruriyatan, karena ada hajat. Ya, semisal li ajli isbati syakhsiyah, semisal untuk membuat kartu identitas. Kan begitu? Ada foto dia. Atau audoptil jaraim, atau untuk menangkap penjahat. Nangkap penjahat, disebarin kan buronan, dikasih gambarnya. Atau sketsa wajahnya, kan begitu kan? Ya, sketsa wajahnya. Yang gambar itu tidak terkena, nah, karena ada maslahat. Audoptil amin, atau untuk mewujudkan keamanan. Fahada yubahu lidoruri, lidorurati. Nah, ini boleh. Ya. Semisal ada uang, gambar Imam Bonjol, Bung Karno, ya, gambar Pak siapa lagi tuh, di duit 100 ribuan. Wah, makhluk bernyawa nih, bolongin matanya, ya, ngalah aku. Ya, punya uang 100 juta, ya, berapa lembar itu 100 ribunya. Nah, bolongin deh tuatu-atu. Ya, capek, ya, ini durur. Ya, para ulama gak memandang hal itu sebagai sebuah hal yang tidak diberikan udzur. Allah Ta'ala berfirman, qad fassala lakum ma harrama alaikum illa ma turirtum ilaih. Nah, sungguh Allah telah merinci apa yang diharamkan untuk kalian kecuali yang kalian dipaksa atasnya. Ya, fa idza tarra an-nasu, apabila manusia memaksanya ila taswir, untuk menggambar, maka akhirnya fayusawwirun. Ya, maka akhirnya dia menggambar dalam keadaan terpaksa. Dalam keadaan terpaksa, ya, fayusawwiruna, ya, maka dia terpaksa suratan membuat gambar. Layan basituna wayatawas'un wayaj'aluna fannan minal funun. Dia enggak meluaskan lagi permasalahannya, tidak melapangkan lagi permasalahan tadi, kemudian dia jadikan hal itu tersebut sebagai seni, ya. Kemudian wayu'alliqunahu ala judronihim, kemudian mereka gantungkan, ya, digantung tuh gambarnya, dipajang di tembok-tembok mereka atau di majelis mereka, tempat-tempat duduk mereka atau di jalan-jalan. Maka hada mudahatun li khalqillah, maka ini adalah bentuk penyerupaan kepada ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Maka ini adalah dosa besar. Min kaba'iri dunub, di antara dosa-dosa besar. Maka janganlah Anda jadikan di rumah Anda gambar-gambar. Ya, Nabi SAW bersabda, la tadkhulul malaikatu baitan fihi kalbun wala suratun wala tamatsilu wala tamatsilu. Ya. Di sini wala tamatsila, ya. Suratu tama, oh iya, mudofun ilaih, mudofun ilaih majrur bil fathah, karena dengan wazan mafa'il. Maka malaikat tidak masuk ke rumah yang di dalamnya terdapat anjing, bahkan orang, seorang muslim yang miara anjing, ya, tanpa ada keperluan, bukan untuk menjaga ladang dia yang dan yang lainnya, malaikat bukan cuma gak masuk, pahalanya setiap hari berkurang satu kirat, satu gunung Uhud. Kalau pahala dia segitu, kalau enggak serahkan urusannya pada Allah. Wala suratu tamatsila, dan selama tidak ada gambar sini, patung-patung. Maka janganlah Anda jadikan di rumah Anda gambar-gambar selama-lamanya, kecuali surah allati tahtafidu biha lidururati fakut. Kecuali gambar yang Anda simpan gambar tersebut karena darurat saja. Ya. Adapun amma kana ila kana lidzikriyat, untuk kenang-kenangan, gambar, foto, ya, atau apalagi, ya, lil funun, karena seni, lukisan, fa hada kulluhu la yajuz, ini semuanya enggak boleh. Nah, enggak boleh. Wa in tasahala fihi annas, walaupun sebagian orang bermudah-mudah dalam hal ini. Ya, kemudian saru yadhakun, mereka kemudian mentertawakan. Alaman yungkiru taswira, mereka mentertawakan, ya, terhadap orang-orang yang mengingkari lukisan tadi, makhluk bernyawa tadi. Wa yasifunahu bil mutasyaddid, mereka mensifati orang yang mengingkari itu sebagai orang yang keras, kaku, ya. Mereka mensifatinya dengan bi awsaf, dengan berbagai sifat, semisal mutasyaddid, ya, orang yang keras, mutatarif, ekstrim, ya, dan yang lainnya. Fama alaina minhum bal alaina min dinina, maka kita enggak ada tanggung jawab apa-apa atas mereka, ya, bahkan tanggung jawab kita itu hanya pada agama kita sendiri. Kemudian, ya, dibaca berikutnya di sini, ya, Iqbal, kencengin suara dikit, Pak. Baca fi tafsir qaulihi ta'ala, innal ladzina yu'duna Allah wa rasulahu annaha fil musawwirina fa tasviru adiyatun lillahi fa Allahu jalla wa ala yata'adza marfu bi dhamma muqaddara. Terus. Yata'adza walakinnahu la yatadarraru. La yatadarraru. La yatadarraru. Ini ada kaitannya dengan kajian al-mulakhas kita Ahad kemarin. Iya. Terus. Qala Allahu jalla wa ala yudini yudini bani Adam. Ibnu fa'il. Yudhi fi'il nun miqayah, ya. Domir fi mahali nasbin maf'ulun bi ibnu fa'il. Fa hadha yadullu ala anna Allah yata'adza bi af'ali ibadihi walakinahu la yatadarru subhanahu wa ta'ala fa innahu la yadurruhu syai'un. Nah, kita baca ini dulu, nanti Iqbal lanjutin matan, ya. Dan juga dalam tafsir firman Allah Ta'ala, innal ladhina yu'duna Allah wa rasulah, ya, sesungguhnya orang-orang yang menyakiti Allah dan Rasulnya, la'anallahu fid dunya wal akhirah, ya, wa'adalahum adaban muhina. Sesungguhnya orang-orang yang menyakiti Allah dan Rasulnya, maka Allah melaknat mereka di dunia dan di akhirat, dan Allah menyiapkan untuk mereka adab yang menghinakan. Nah, dalam tafsir disebutkan, annaha fil musawwirin, bahwa orang-orang yang menyakiti Allah dan Rasulnya tadi itu adalah para juru lukis, juru gambar makhluk bernyawa. Ya, di putnah tuh lihat undur tafsir Ibnu Jaririn wa Ibnu Katsirin. Ya, lihat ke tafsir Ibnu Jarir dan tafsir Ibnu Katsir. Kalau disebutkan di tafsir Ibnu Katsir, hampir otomatis itu ada di tafsir Ibnu Jarir. Ya, karena tafsir Ibnu Katsir itu seperti mulakhas, ringkasan dari tafsir Ibnu Jarir. Kemudian fahata yadullu ala anna Allah yata'adda, maka hal ini menunjukkan bahwa Allah itu ya disakiti dengan berbagai perbuatan hamba. Namun hal ini la yatadarra. Ya. Hal ini tidak memberikan mudarat sama sekali. Ya. Orang kafir aja, kekafiran aja Allah sebutkan la yadurullah lam yadurullah syai'a gitu kan. Mereka enggak bisa memberikan mudarat pada Allah sedikit. Ya, lakin la yatadarraru subhan. Enggak bisa memberikan mudarat. Fa innahu la yadurruhu syai'un. Karena sesuatu apapun enggak ada yang bisa memberikan mudarat pada Allah. Kemudian lihat di matan. Lihat di matan. Lihat. Walitashabbuhihi billahi fi mujarradis sin'ati. Fama dhannu bitashabbuhi bil mutashabbihi billahi fi rububiyyati wal ilahiyyati. Kama qala sallallahu asyadun nasi adaban yaumal qiyamati al musawwirun yuqalu lahum ahyu ma khalaqtum. Ah, perhatikan. Ya, kata Syekh di sini. Kalau pelukis saja yang membuat gambarnya, ya, yang bikin gambar makhluk bernyawa. Ya, ya fi mujarradisin hanya membuat gambar aja. Itu dikatakan dia sebagai manusia yang paling keras adabnya. Ya, pamadun bil mutasyabbi billahi fi rububiyyati wal ilahiyyah. Maka bagaimana dengan orang yang menyerupakan Allah pada masalah rububiyyah dan ilahiyah? Dia katakan pantai selatan penguasanya Nyi Roro Kidul, dia menyamakan Nyi Roro Kidul dengan Allah dalam hal tauhid rububiyyah. Ya. Dia menyatakan boleh beribadah kepada selain Allah, boleh memberikan doa kepada orang-orang soleh, boleh memberikan doa kepada wali, beristighosah, doa istighosah, semua itu adalah ibadah, sah. Nah, gimana ceritanya dengan dia yang menyerupakan Allah dengan ibadah? Nah, kita menyerupakan ciptaan Allah saja, dikatakan dalam hadis manusia yang paling berat azabnya, ya enggak? Dalam hadis kan begitu. Asyaddun nasi adaban yaumal qiyamah al-musawwirun. Yuqalu lahum ahyu ma khalaqtum. Kan begitu. Kenapa demikian? Karena itu adalah mudahatan. Itu adalah bentuk penyerupaan li khalqillah. Dengan makhluk Allah. Dia bikin makhluk. Serupa seolah-olah dia itu menyamai Allah. Bisa bikin makhluk. Gimana ceritanya dengan orang yang menyamakan Allah dalam rububiyah dan rububiyah. Paham di sini? Semoga virus murjiah hilang, masuk cahaya hidayah tauhid. Makanya kata Syekh Shalih Al-Fauzan di durus Syarah Nawaqidul Islam, ada nanti kalimatnya antum baca, beliau ditanya untuk apa belajar Nawaqidul Islam. Ya, salah satunya untuk tidak jadi takfiri, supaya tidak mengkafirkan orang pada selain hal-hal yang membatalkan Islam. Misalkan mengkafirkan pelaku dosa besar, padahal itu bukan pembatal keislaman. Memang betul memberikan mudarat pada iman. Satu lagi, agar kita tidak terjatuh ke dalam pembatal keislaman tersebut. Apalagi agar kita tidak jadi murji'ah. Udah tahu itu pembatal keislaman, kita katakan itu enggak memberikan mudarat pada iman dia. Anda di sini. Ini penting ini ya. Mana lagi tadi? Jadi orang belajar kitab tauhid, buku-buku akidah seperti ini banyak manfaatnya. Dia jadi muwahhid. Dia menjauhi khawarij, dia menjauhi murji'ah. Hah? Muwahhid ini muwahhid orang bertauhid, bukan muwahhid kayak antum. Muwahhid semua ya, Ustaz. Ya alam insyaallah. Insyaallah. Kalau tuh maksudnya itu dia. Ya, baik. Sudah? Ah, baca Iqbal lagi syarahnya. Hirqatan lahu. Hirfah. Oh, hirfah itu ini. Kerajinan tangan ya, gitulah. Hadza min sebagai job itu, sebagai pekerjaan dia. Terus hadza min ashaddin nasi 'adaban yawmal qiyamah wa maqsaduhu alladhi ya'khudhuhu min wara'iha haram. Masyaallah. Li'annaha li'annahu fi muqabili sin'ati muharramati. Sonati, sonah, bukan sinah, sonah. Fi mujab. Tadi saya baca sinah, sonah yang benar. Terus. Waladhi lam yasna'ha walakinnahu yabi'uha hadha aidan ya'kulu haraman. Li'annahu yabi'u syai'an muharraman. Masya Allah. Lihat, lihat. Kata Syekh. Maka orang yang tasabbuh kepada Allah dalam hal sonah saja, penciptaan Allah saja itu, penciptaan, itu manusia paling keras adab. Ai alladhi yasna'u suwar. Itu orang yang membuat gambar, melukis-lukis makhluk bernyawa. Dan dia menjualnya, kemudian dia mengerjakannya untuk manusia sebagai kerajinan tangan, seni segala macam ya. Ini adalah orang yang paling keras adabnya hari kiamat. Maka penghasilan dia itu, hasilnya, duitnya, maksabuhu, itu yang dia ambil dari hasil mau apa namanya melukis itu haram. Ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza haramallahu syai'an harrama samana." Apabila Allah telah mengharamkan suatu perkara, suatu hal, maka Allah akan mengharamkan hasilnya, harganya, hasilnya. Ya, nyanyi haram, maka hasil dari nyanyi haram. Main musik haram. Maka profesi pemusik hasilnya adalah haram. Ya, ribawi haram. Maka kerja di tempat ribawi jadi bangkir adalah haram. Tinggal di sini. Paham sini ya? Kenapa demikian? Karena itu dia seolah-olah menandingi ciptaan apa? Seolah-olah dia menandingi ciptaan yang diharamkan. Fi muqabili sanati muharramah. Dia seolah-olah sedang berhadapan dengan ciptaan yang diharam. Dia seolah bikin itu demikian. Maka demikian pula orang yang lam yasnaha. Dia enggak buat kok. Lakinnahu yabi'u. Saya cuman jadi distributor, ngejualin aja. Saya reseller lukisan bernyawa. Hada aidan ya'kulu haraman. Nah, ini juga sama. Dia memakan hasil yang haram. Kenapa? Karena dia menjual sesuatu yang haram. Ya. Dia termasuk ta'awun 'alal ismi wal udwan. Kemudian famadhanna bil musabbihi billahi fi rububiyyati wal ilahiyyah. Maka bagaimana dengan orang yang menyerupakan ya Allah dalam masalah rububiyyah dan ilahiyah? Lanjut Iqbal. Ini lebih parah lagi. Nabi sallallahu alaihi wasallam ya sabda Nabi sallallahu dikatakan kepada mereka, kepada orang yang buat gambar makhluk bernyawa di dunia, di akhirat Allah akan katakan pada mereka, ahyu ma khalaqtum. Ya, hidupkan apa yang kalian telah ciptakan. Wa la yamlikul hayata illa Allah. Maka tidak ada yang memiliki kehidupan kecuali Allah. Kemudian lihat di matan. Wa fi sahihain. Kemudian dalam sahihain anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu qaal, bahwa beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, yaqulullahu azza wajalla, Allah taala berfirman, hadis qudsi, wa man adlamu mimman dhahaba yakhluqu ka khalqi fa yakhluqu dzarratan wal yakhluqu sya'irah. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapakah yang lebih zalim dibandingkan dengan orang yang menciptakan seperti ciptaanku? Ya. Fal kata Nabi, kata Allah ya, fal yakhluqu dzarran, cobalah mereka ciptakan semut. Fal yakhluqu sya'iratan, cobalah mereka ciptakan gandum. Fanabbaha bidzarrah wasyairati ala ma huwa a'dhamu minhumā, maka Allah mengingatkan dengan semut dan gandum supaya mereka ingat dengan yang lebih besar dari keduanya. Ciptain semut, ciptain gandum aja enggak bisa. Gimana ciptakan dia? Misalkan dia mau menggambar Bung Karno, lukis Bung Karno. Coba bikin Bung Karno. Enggak bisa. Ya. Ada lagi yang parah, pelukis melukis berhala, dewa-dewa, Anoman, lukis. Subhanallah. Melukis Nyi Roro Kidul. Iblis Nyi Roro Kidul. Nah. Ya, kan ada tuh lukisan Nyi Roro Kidul. Pakai konde, pakai apa? Nyi Roro Kidul. Ya. Ada kembang-kembang tuh di kepalanya, subhanallah. Ya, togut. Nah, dilukis sama dia. Nah. Baik, kemudian siapa lagi yang mau baca? Sepul, mau baca pul, apa dol pul? Seniman ya, para seniman. Itu jangan kullun ya, kullu. Nanti dia mudhaf, mannya itu man mausul. Man mausul fi mali jarrin, mudhaf pun ilai. Kullu man fid dunya minas sunna'i wal muhtari'ina wa minal atibba'i kulluhum wa la yastati'una. Kulluhum wa la yastati'una ayyahluku dubaban. Taib. Maka dalam hadis qudsi disebutkan siapakah yang lebih zalim dari orang, ya, dari orang yang apa tadi, yang menciptakan seperti ciptaanku, ya. Maka cobalah mereka ciptakan semut, cobalah mereka ciptakan syairo gandum, zarrah. Apa itu zarrah? An-namlatu shaghira, semut kecil, ya. Zarrah itu adalah semut yang kecil. Namlah shaghira. Hum la yaqdiruna ala dhalika wa hum yazumuna annahum fannanun wa annahum yusawwiruna as-surata ala syaqli ma khalaqallahu. Maka mereka enggak bakal mampu ya untuk menciptakan hal tersebut, ciptain semut, ciptain gandum. Dan mereka menyangka bahwasanya mereka itu adalah fannanun, seniman. Mereka menggambar suatu gambar ala syaqli ma khalaqallahu, atas suatu bentuk yang Allah telah ciptakan bentuk tersebut. Maka Allah yatahaddahum, Allah menantang mereka. Maka Allah berfirman kepada mereka, ukhluqu dzarratan wa hasyaratan shaghiratan, ciptakanlah dzarrah, semut. Apa itu hasyaratan shaghiratan? Serangga yang kecil. Ciptakanlah biji gandum, padahal dia adalah jamad. Kan gandum enggak kayak semut, semut hidup ya enggak? Kalau gandum gimana? Hidup enggak? Enggak, jamad, dia benda mati. Ya. maka mereka pun tidak akan mampu untuk menciptakan sesuatu yang mati, yang jamad. Ya, wala ijadil hayawan, mereka pun enggak mampu menciptakan hewan. Mereka tidak mampu menciptakan hal ini semua, tidak ada yang mampu atas ini semua kecuali Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah la ya li'annal khalqa lillah. Karena masalah penciptaan itu hanya hak Allah Azza wa Jalla. Huwal khallaqu. Karena Allah lah Sang Maha Pencipta. Maka tidak ada yang mampu menciptakan kecualinya, kecuali Dia Allah. Dialah Sang Pencipta Subhanahu wa taala. Allahu khaliqu kulli syai. Allah lah Sang Pencipta segala sesuatu. Inna rabbaka huwal khallaqul alim. Sesungguhnya Rabbmu dialah Sang Maha Pencipta lagi Maha mengetahui. Fa Allahu tahaddal musyrikin. Allah menantang kaum musyrikin. Innal ladzina tad'una min dunillah la yakhluqu dzubaban walau ijtama'u lah. Sesungguhnya yang berhala yang kalian sembah selain Allah itu, mereka enggak mampu menciptakan seekor lalat walaupun mereka semua ngumpul semua itu untuk ciptain lalat, enggak bisa. Ya. Walaupun berkumpul semua yang ada di langit dan di yang ada di dunia ini, ya dari kalangan sunnah, muhtari'in, oh para apa itu namanya? Orang-orang yang membuat, orang ahli-ahli kerajinan tangan, ahli-ahlinya lah semua yang bisa membuat. Wa minal atibba, dari kalangan dokter sekalipun, semuanya mereka enggak bakal mampu untuk menciptakan seekor lalat. Nyiptain seekor lalat aja enggak bakal mampu, subhanallah. Hah? Robot dari apa bahannya? Besi. Ya bisa ciptain manusia enggak besi? Hah? Bisa ciptain enggak manusia besi? Enggak bisa. Terus manusia bisa ciptain robot, bisa bikin robot pakai tangan dia. Siapa yang ciptain tangannya manusia? Allah. Pakai otaknya dia. Siapa yang ciptain otaknya? Allah. Apa lagi? Hah? Bahannya Allah yang ciptain. Otak dia Allah yang kasih. Tangan dia Allah yang kasih. Badan dia Allah yang kasih. Bahkan dia Allah yang kasih. Apa lagi coba sekarang? Nah, bisa dipahami sini? Ya. Robot benda mati. Lah, hidup mana? Mana ada kasih nyawa? Emangnya robot mukallaf? Kalau robot bisa hidup, mukallaf. Ya. Hah? Oh, iya. Bisa ngirok. Suruh baca kitab sendiri bisa dia. Itu kan semua digerakin sama manusia. Kayak mobil-mobilan aja ada remote-nya. Gitu. Nah itu pasti ada. Kamu mungkin menciptakan bernyawa gitu. Enggak ada nyawanya pasti. Enggak ada nyawanya. Ya, enggak ada. Ada program. Nanti pertanyaan habis itu antum udah gak sabar juga. Nah, pertanyaan nanti habis dars ya. Jangan ini kitab malah enggak dibaca lagi kita. Ya, spirit. Nah, berikutnya. Di mata niat. Wa kadzalika man tashabbaha bihi ta'ala fil ismil ladzi la yanbaghi illa lahu. Demikian pula orang yang menyerupakan Allah Ta'ala pada masalah nama, menyerupakan Allah dalam nama-nama yang tidak sepatutnya bagi Allah. Ya. Kal malak kal malikil muluk, seperti orang yang kasih nama dia raja di raja. Wa hakimul hukam, hakimnya para hakim. Wa qadil qudat, ya qadinya para qadi. Wa nahwihi, dan semisalnya. Qad sabata fi sahihain, telah terdapat, telah valid dalam dua hadis, dalam dua kitab sahih anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, inna akhna al asma' indallahi rajulun tasamma bi malikil amlak la malika illallah. Sesungguhnya ya orang yang paling hina, ya, nama-nama yang paling hina di sisi Allah ialah seseorang yang menamakan dirinya raja di raja. Ya. Padahal tidak ada raja kecuali hanya Allah, selain Allah. Wa fil ladin aghyatu rajulin indallahi rajulun tasamma malikal amlak. Dalam riwayat yang lain disebutkan, riwayat Muslim, orang yang paling dimurkai Allah adalah orang yang apa namanya? Ya, menamai diri dia sebagai raja di raja juga. Ini kajian kita nanti di Al-Mulakhas pekan besok ini, ya, terkait hadis Abul Hakam. Ya. Nah, ini tidak boleh. Ah, tafadhal dibaca di sini sekarang. Ya, siapa? Mirza. Al-Khaliqa makhul sani dari usami. Terus Al-Khaliqa Al-Khaliqa Al-Khaliqa Malikul Muluki Wa Syahadun Syahid Hada Haram Wala Yajuzu Tasami Bihadal Ismi Di Anna Hada Min Khosu Isillahi Subhanahu Wa Ta'ala Amma Rasul Maliki Fallahu Malikun Walakin Aydan Al-Makhlukina Fihim Murukun Waiqalu Al-Maliku Fulanu Hakimul Hukami Wa Malikul Muluki Wa Qadil Kudgati Hadihi Asma'un Khosatul Bilani Allahu Waladhi Yakti Baina Khalkihi Yawmal Qiyamana Yawmal Qiyamati Al-Kudgatu Wa Waiqum Yahduruna yawmal qiyamati fayaqbillahu bainahum. Baik. Nah. Demikian pula orang yang menyerupakan Allah dalam masalah nama yang tidak patut kecuali itu hanya diperuntukkan untuk Allah seperti raja di raja, hakimnya para hakim, kodinya pada kodi, ya. Sama itu hakimnya para hakim juga. Nah, kata Syekh Shalih Al-Fauzan, demikianlah menyerupakan Allah dalam masalah penamaan. Itu dengan menamakan diri dia ya dengan sesuatu yang tidak layak bagi ya bagi tidak layak kecuali itu hanya untuk Allah. Adapun nama-nama yang lainnya semisal nama-nama Allah Al-Aziz ya kemudian Al-Malik, Rahim ya ini enggak apa-apa. Ya. Nah, ini di antara nama-nama Allah yang yutlaqu 'ala Allah wa 'ala ghairihi. Adapun Ar-Rahim, adapun Rahman kemudian Jabbar, ya, Hakam, kemudian apa lagi? Ya, Mutakabbir, apa lagi? Razzaq, ini enggak boleh kecuali dengan ta'bid, penghambaan. Adapun Aziz, Hakim, itu boleh. Malik, itu boleh. Ya, tanpa ada ta'bid sekalipun. Karena cocok maknanya pada makhluk juga demikian. Ya. Berikutnya mana lagi tadi? Ini enggak apa-apa. Adapun Allah Azza wa Jalla, maka enggak ada seorang pun yang menamakan dengan nama Allah. Ya, Fir'aun sekalipun dia enggak mengatakan saya Allah. Namun dia hanya mengatakan ana rabbukumul a'la. Dia enggak akan mengatakan saya Allah gitu. Ya. Kalau ada orang yang menamakan dirinya Allah, wah ini luar biasa kekejiannya ini. Ya. Taib. Maka barang siapa menamakan dirinya dengan Allah, maka orang ini na'udzubillah min dzalik wal iyadzubillah min akfaril khalqi. Itu termasuk diantara makhluk yang paling kafir. Demikian pula dengan nama Al-Khalaq, Khaliq, Sang Pencipta, Maha Pencipta. Maka tidak ada seorang pun yang menamakan dirinya dengan Khalaq, Khaliq. Ya, makanya kalau ada nama orang Abdul Khaliq, panggil Abdul Khaliq. Jangan lek-lek Khaliq. Enggak boleh. Lek-lek Khaliq. Razzaq, jangan panggil lo Razzaq, Abdul Razzaq. Ya. Kalau zaman saya dulu ada teman namanya Abdul Razzaq dipanggilnya Rojak. Ya. Si Rojak. Abdul Razzaq. Yusuf Ucup. Yusuf Ucup. Yusuf Ucup. Afif kalau di Jawa ngapif. Ya. Apif kalau di Jawa ngain kan, ya. Alhamdulillahirabbil ngalamin. Saya pernah dengar itu. Alamin ngalamin. Nah, Afif jadinya ngapip. Ngapip ngazam Roni katanya. Mana lagi tadi? Hah? Wakadzalika malikul mulk, raja di raja. Ya, syahani syah. Ini ungkapan dari Sufyan Ibnu Uyainah yang mencontohkan. Ini syahani syah, ini bahasa dari suatu kaum yang dikatakan oleh Sufyan Ibnu Uyainah, maknanya sama kayak tadi, raja di raja. Ya, ini semuanya haram, maka tidak boleh menamakan dengan nama tersebut. Karena hal ini, nama-nama ini adalah diantara kekhususan untuk Allah Subhanahu wa taala. Amma nafsul malik fallahu malik. Adapun raja itu sendiri, Allah lah sang raja. Namun juga para makhluk juga raja gitu kan. Mereka juga memiliki muluk, kerajaan. Yuqal al malik fulan gitu kan. Raja fulan. Namun yang enggak boleh apa? Malikul amlak, ini enggak boleh. Raja di raja. Ya, kemudian hakimul hukam, hakimnya para hakim. Ya, malikul muluk, raja di raja. Qadil qudat, hakimnya para hakim, kodinya para kodi. Ini semua nama-nama ini khusus untuk Allah. Ya, Allah Subhanahu wa taala yang menetapkan, dia memutuskan ya di antara hamba-Nya pada hari kiamat nanti. Ya, maka al-qudatu, maka para hakim semuanya. Ya, maka wairuhum, selain mereka itu yahdurun yaumal qiyamah. Maka para hakim semua nanti juga akan datang pada kiamat. Ya, fayaqdiyallahu bainahum. Allah pun nanti akan memutuskan di antara mereka. Hakim-hakim di dunia itu nanti Allah akan putuskan perkara mereka di akhirat. Mereka pun akan diadili di akhirat. Yang curang, yang korupsi semuanya di mereka dihadapkan Allah Subhanahu wa taala. Nah, Akbar, baca Akbar. Ah, nah, hati-hati. Inna ahna al-asma'i inda Allahi, yakni anqasuha wa adallaha. Rajulun tasama malika al-amlaki la malika illa Allah. Hadha la yaliku illa billahi subhanahu. Ini dulu. Kemudian sabda Nabi, di antara nama yang paling rendah sisi Allah, yaitu paling rendahnya, paling bawahnya, paling hinanya, seseorang yang menamakan diri dengan raja di raja, padahal tidak ada raja kecuali Allah. Ini enggak layak kecuali hanya bagi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di matan, lihat di matan. Naam, tafadhal. Wa bil jumlati, maka ringkasnya, fat tasbihu wal tasabbuhu huwa haqiqatu syirki. Maka ringkasnya, ya, menyerupakan Allah Azza wa Jalla dengan sesuatu dan menyerupakan diri dengan Allah. Ya, tasbih menyerupakan Allah dengan sesuatu. Tasyabbuh berarti menyerupakan diri dengan Allah. Itu adalah hakikat syirik. Hakikat syirik itu sendiri. Walidzalika, oleh karena itulah, kana man dhanna annahu idza taqarraba ilaihi ghairuhu bi ibadatihi yuqarribuhu dzalika al-ghairu ilaihi fa innahu yukhti walakinnahu shabbaha bihi wa akhadha ma la yanbaghi an yakuna illa lahu. Ya, sehingga ya kada didalik, oleh karena itu kana man dhanna, sehingga menjadi sebuah kesalahan ya, bagi siapa saja yang menyangka dirinya ya annahu idza taqarraba ilal ghairihi bi ibadatihi. Ya, jika dirinya mendekatkan diri kepada selain Allah, ya, dengan beribadah kepadanya akan mendekatkan dekat dengan Allah. Dia mendekatkan diri kepada selain Allah, mendekatkan diri kepada kuburan ya, habaib, kuburan wali, kuburan sunan. Ya. Biibadatihi, dengan memberikan ibadah kepadanya. Kemudian dengan sangkaan lagi apa? Hal tersebut akan mendekatkan diri dia kepada Allah. Ya, akan mendekatkan diri dia kepada Allah. Dengan saya mendekatkan diri kepada sunan, makam sunan, saya berikan ibadah padanya, saya berikan istighosah, doa, isti'anah, isti'adah, saya berikan sembelihan, hal ini akan mendekatkan diri saya kepada Allah. Gitu dia nyangka. Maka kata Syekh, fa innahu yukhti, maka dia ini adalah orang yang salah. Ya. Orang yang salah. Lakinnahu likaunihi, afwan, bukan lakinnahu. Syabbaha bihi, karena dia menyerupakan ya diri menyerupakan apa namanya si makam wali tadi, makam sunan tadi dengan Allah. Wa akhadha ma la yanbaghi ay yakuna illa lahu. Ya. Dan dia memberikan kepada sesuatu itu, memberikan ibadah apa yang seharusnya tidak diberikan kecuali hanya kepadanya, kepada Allah. Lanjut akhbar. Amma bayana al-malifu rahimahullah bima sabato anna syirka yang qasimu ila ismaini al-awalu tashbihul khaliki bil makhluki wal-adilu bihi subhanahu wa ta'ala wa ya'dilu bihi ahadun min khalkihi alladzina kafaru bi rabbihim ya'dilun asani at-tashbihu bil khaliki bi anna at-tashabbuhu bil khaliki bi ay yahmila al insanu sifatal kibri wal izomati fi nafsihi azamah bukan izom azamati wal azamati fi nafsihi wal iftikhari wal ghairi dhalika fa hadha tashabbuhun bil khaliki fi sifatihi subhanahu wa azamatihi wa kibriyaihi fa inna mahluqa dha'ifun yajibu alaihi an ya'tarifa bi dha'fihi wa an yatawadda'a lillahi azza wa jalla thumma qala wa bil jumlati ya'ni jumlata ma yani jumlata ma jumlata ma sabaqa fi hadhihi al ibarati al adiyati fatashbihi wa tashabbuhi fatashbihu wa tashabbuhu huwa haqiqatu syirki yakni ta'rif syirki. Faida arafta taqulu asyirku huwa tashbihul khaliqi bil makhluqi au tashbihil makhluqi bil khaliqi au tashbihu ma'tub kahu tashbih ya au tashbihu al makhluqi bil khaliqi bi an taj'ala lahu syai'an min al ibadati aw tashabbu bil khaliqi bi an tasyaraka tusyarika dan tusyarika Allahu tusyarika Allah dan tusyarika Allah fi idoma fi azamatihi wa kibariyahi wa jalal wa jalalihi wa syirku aidan su'abbaru anhu bi annahu sarafa syai'an sarfu syai'in sarfu syai'in min anwa'i ibadati bi ghairillahi subhanahu wa ta'ala kadzabahi wa nadri wa khawfi wa raja'i wa sujudi wa ta'zimi wa ghairi dhalika. Kemudian kata Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala, lama bayana al-mu'allif, maka tatkala mu'allif yaitu Syekh Al-Imam Al-Makhrizi Asy-Syafi'i menjelaskan rahimahullah taala masabak dari pembahasan yang telah lalu bahwasanya syirik itu terbagi menjadi dua. Tasbih khaliq bil makhluk pertama. Menyerupakan Allah al-Khaliq dengan makhluk. Ya. Dan adl bihi. Kemudian berpaling kepada makhluk, kepada berpaling kepada dari Allah Subhanahu wa taala. Ya'dulu bihi ahadun min khalqi. Ya. Dia berpaling kepada salah satu dari makhluk-makhluk Allah. Ya. Atau salah satu dari makhluk-makhluk Allah itu berpaling dari Allah. Alladzina kafaru bi rabbihim ya'dilun. Orang-orang kafir mereka berpaling dari Rabb mereka. Yang kedua tasbihu bil khalqi yaitu menyerupakan ya dengan sang pencipta. Menyerupakan diri dengan Allah. Bi ayyahmilal insan ayyahmilal insanu sifatul kibr. Itu seseorang dia membawa sifat kesombongan, adamah keagungan pada dirinya sendiri, iftikhar, sama sombong juga dan yang lainnya. Maka inilah tasabbuh. Ya, ini adalah bentuk penyerupaan diri dengan Al-Khaliq, dengan Allah Al-Khaliq Sang Maha Pencipta. Fi sifatihi, pada sifat-sifatnya subhana. Pada keagungannya, kesombongan apa? Keagungannya, kesombongannya. Maka makhluk itu lemah, wajib bagi makhluk untuk mengetahui kelemahannya. Dan wajib bagi makhluk untuk tawadhu di hadapan Allah. Kemudian Syekh menyatakan wabil jumlah, maka secara kesimpulannya, ringkasnya, yakni jumlah masa baqa, yaitu kesimpulan dari apa yang telah lalu dalam ibarah ini, dalam pernyataan beliau ini, fi hadhil ibarati al-atiyah, dalam apa yang beliau akan sampaikan nanti dalam ungkapan beliau, maka tasbih dan tasabbuh, menyerupakan Allah dengan makhluk dan menyerupakan makhluk kepada Allah, huwa hakikatu syirk. Itulah hakikat kesyirikan, yaitu definisi syirik. Apabila Anda telah mengetahuinya, Anda mengatakan syirik adalah menyerupakan Allah dengan makhluk atau menyerupakan makhluk dengan Allah, yaitu dengan Anda menjadikan sesuatu dari ibadah diperuntukkan untuk makhluk, atau Anda menyerupakan Al-Khaliq, Allah sang pencipta, dengan Anda menyekutukan Allah dalam keagungannya, dalam kibriyaihi, kesombongannya, kesombongan Allah dan jalalihi, kemuliaannya, maka kesyirikan itu juga dapat diungkapkan yaitu dengan sarfu syai'in, memalingkan sesuatu dari ibadah kepada selain Allah, semisal menyembelih, bernadar, takut, rojak, harapan, sujud, pengagungkan dan yang lainnya. Nah, kemudian tafadhal dibaca. Sabit. Lidzalika kana man dhanna annahu idza taqarrabu ila ghairihi bi ibadatihi yuqarribuhu dhalikal ghairu ilayhi fa innahu yuqtiru lakinnahu likaunihi syabbahu bi wa akhadha ma la ya wa akhadha ma la yanbaghi ay yakuna illa lahu wa man syabbaha al makhluqa bil khaliqi fataqarraba ila al makhluqi bi syai'in min anwa'il ibadati yadhunnu anna hadha al makhluqu yatawassitu lahu inda Allahi yadunnu anna hadzal makhluqa yatawassatu lahu indallahi fa yashfa'u lahu indallahi fa yuqarribu wa yuqarribuhu indallahi dhulfa faqad a'ta al makhluqa ma laysa lahu li anna al ibadata haqqun lillahi azza wa jalla. Kemudian lihat di sini dulu. Ya, demikian pula orang yang menyangka bahwasanya apabila dia mendekatkan diri kepada selain Allah dengan memberikan ibadah kepada selain Allah tadi, hal tersebut dapat mendekatkan diri dia kepada Allah, maka dia salah. Kenapa? Karena dia telah menyamakan Allah dengan menyamakan sesuatu selain Allah tadi, kuburan wali atau yang lainnya, dengan Allah. Dan dia telah menjadikan sesuatu yang tidak layak diberikan kecuali hanya pada Allah. Maka kata Syekh Shalih Al-Fauzan, barang siapa yang menyerupakan makhluk dengan Al-Khaliq, dengan Allah, dan dia mendekatkan diri kepada makhluk tadi dengan ibadah yang dia sangka bahwa makhluk ini akan menjadi fasilitator perantara antara dia dengan Allah, akan memberikan syafaat pada di sisi Allah, dan akan mendekatkan dia kepada Allah dengan sedekat-dekatnya, qad a'tal makhluqa ma laysa lahu, berarti dia telah memberikan kepada makhluk apa yang tidak layak untuk diberikan kepadanya. Kenapa? Karena ibadah itu adalah hak milik Allah semata. Nah, lanjut sabit. Wa syirku manahu subhanahu haqqah. Wa hadha qabihun aqlan wa syar'an. Lidzalika lam yashra' wa lam yughfar li fa'ilihi. Ya, itu saya bacain dulu syarahnya. Ya, apa makna matan? Maka kesyirikan itu manahu subhanahu haqqahu, telah mencegah haknya Allah subhanahu wa ta'ala. Harusnya ada orang yang hanya berikan pada Allah, ibadah hanya diberikan pada Allah, dia merealisasikan kewajiban dia sebagai hamba menunaikan hak Allah, ada kesyirikan. Akhirnya kesyirikan mencegah ditunaikannya hak Allah oleh hamba. Ahada qabihun aqlan wa syar'an. maka syirik ini buruk baik secara akal maupun secara syariat. Oleh karena itulah lam yasra atau lam yusra, syirik itu tidak disyariatkan. Walam yukfar li fa'ilihi, dan tidak diampuni pelaku. Lanjut sabit. Syirku wa ja'al syai'a wa ja'lu syai'i min haqqillahi khalisi bihi subhanahu lil makhluki. Fal ibadatu khasatun lillahi, fala yajuzu ayyubada al makhluku bi syai'in min anwa'il ibadati. Fahadha a'zamu dhulmi. إن الشرك لظلم أليم لأن العبادة وضعت وضعت في غير موضعها وذلك حقيقة الشرك. وأيضا المشرك لا يكفر الله له مع أن الله غفور رحيم رحمته وسعت كل شيء كل شيء wa wasi'u al-maghfirati. Walakin lama tajawaza al-musyriku hudud al-maghfirati wa hudud al-rahmati fa'abada ghayrallahi lam tanalhu rahmatullahi wala maghfiratuhu. Inna Allah la yakfiru an yushraka bihi wa yakfiru ma duna dhalika liman yasha. Kemudian syirik telah mencegah hak Allah. Oleh karena itu syirik ini buruk secara akal dan syariat, dan syirik tidak disyariatkan kesyirikan tadi, dan Allah tidak mengampuni pelakunya, yaitu musyrikun. Ya, maka syirik dia adalah menjadikan sesuatu yang tadinya hak Allah dikhususkan untuk Allah, ya, dia berikan kepada makhluk. Maka ibadah adalah kekhususan untuk Allah, tidak boleh diibadahi makhluk manapun dengan sesuatu apapun dari segala jenis ibadah. Ya, fahada a'zamul adzim. Fahada a'zamul dzulmi. Kesyirikan ini adalah kezaliman yang paling besar. Allah Ta'ala berfirman, "Inna syirka la dzulmun adzim." Sesungguhnya kesyirikan itu adalah sungguh kezaliman yang paling besar. Karena ibadah itu diberikan, diletakkan pada selain tempatnya. Demikian pula dengan hakikat kesyirikan. Ya. Wa dzalika haqiqatu syirik. Wa aidan al-musyrik. Demikian pula dengan orang yang berbuat syirik. Allah tidak mengampuninya. Walaupun Allah adalah Sang Maha Pengampun, Sang Maha Ghafur, Maha Rahim. Maha Ghafur, Maha Pengampun, lagi Maha Penyayang. Rahmat Allah itu meliputi segala sesuatu, dan Allah sangat luas ampunannya. Namun tatkala si musyrik tadi tajawaza, dia melewati hudud al-maghfirah, ya, batasan-batasan ampunan, batasan-batasan rahmat, sehingga dia beribadah pada selain Allah, maka dia tidak akan mendapatkan rahmat Allah, ya, dan juga ampunannya. Innallaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Orang yang berbuat syirik, sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni orang yang berbuat syirik. Ya. Dan Allah dapat mengampuni dosa selain syirik sekehendak Allah Subhanahu wa taala. Cukup kan? Capek juga. Wa la ilaha illallah, la ilaha illallah.